Kita mulai ya. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tadi telah kita bahas beberapa saksi. Mungkin antum masih mengingat saksi yang pertama, Pak? Allah. Yang kedua? Para rasul. Yang ketiga? Malaikat. Dan yang keempat? Anggota badan. Ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Kemudian saksi berikutnya, yaitu yang ke lima. Bumi tempat kita berpijak. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, menyampaikan beritanya. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca hadis ini, membaca ayat ini. Kemudian faqal, dan beliau bersabda, atadruna ma akhbaruha? Tahu enggak kalian? Tahukah kalian apa berita yang mau disampaikan oleh bumi? Qalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qal, beliau menjawab, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar yang akan diceritakan, yang akan disampaikan oleh bumi adalah tentang persaksiannya atas setiap hamba laki-laki dan perempuan, atas semua amalan yang pernah dia lakukan di atas permukaannya. Di sini, bumi juga akan turut bersaksi akan perbuatan yang kita lakukan sekarang ini. Yang kita lakukan yang kemarin-kemarin. Dan yang mungkin kita lakukan berikutnya. Bumi akan memberikan persaksian apakah yang kita lakukan itu baik ataukah buruk. Dia juga menjadi saksi di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Khafiddin, faqad antaqul, kata si bumi, amila kada wa kada, yauma kada wa kada, wa hadi akhbaruha. Ya Allah, orang ini dia telah melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu. Bayangkan di Khafiddin, bukan hanya sekedar dia melakukan ini dan itu, tapi harinya pun disebutkan. Ya Allah, pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun segini, dia melakukan ini. Semua akan diberitakan oleh si bumi. Itulah yang dimaksud dengan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, seperti kita sekarang alhamdulillah sedang menuntut ilmu, bumi nanti akan ngomong, ya Allah, dia ngaji. Jam segini, tanggal berapa nih? Tanggal 31 Januari. Orang sibuk ke Januari, Desember, ya. Orang sibuk untuk persiapan tahun baru ya Allah. Tapi mereka, masya Allah, mereka menuntut ilmu ya Allah. Wah begitu. Bumi akan menjadi saksi, Khamidin. Ya, harus perbuatan baik ya. Demikian juga nanti kalau antum malam-malam ikut-ikut trompet, begitu kan? Ikut teriak-teriak jam 12 malam, bumi juga akan menjadi saksi juga. Ya Allah, ini orang Muslim tapi perbuatannya seperti orang kafir, menyerupai orang kafir. Bumi akan memberikan persaksian. Itulah yang Khofiddin. Ya. Jadi setiap perbuatan kita, tempat kita sujud, tempat sholat kita, itu semua akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Kemudian saksi berikutnya. At-tasjil kamil. Yaitu catatan amalan. Catatan setiap amalan kita. Di mana dalam surat Zalzalah, di mana dalam sebuah hadis dari Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil satu orang dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk. Fayunsyallahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka diperlihatkanlah kepada dia 99 catatan amalan. Bayangkan ikhwatiddin, catatan amalannya 99. Kullu sijillin muddal basar, muddul basar. Satu catatan, ini kan ada 99. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu berapa kilo kira-kira? 2 kilo. Kalau 2 kilo udah gak nampak lagi. Tergantung matanya bagus apa enggak ya. Kalau rabun ya, 3 meter juga gak nampak. Yang normal lah. Kira-kira berapa yang normal? 3 kilo bisa ya? Oke lah, udah sepakat aja lah kita 3 kilo. 3 kilometer, bayangkan ini. Satu catatan sejauh 3 kilometer. Dan itu banyaknya 99 catatan. Summa yakulu atungkiru min hada syait. Kemudian Allah bertanya kepada si laki-laki ini. Gimana? Ada yang kamu pungkiri? Kira-kira ada enggak yang salah dalam catatan ini? Artinya ada kebaikan yang enggak dicatat. Atau ada keburukan yang sebenarnya kamu tidak lakukan tapi dicatat. Ada enggak? Silakan tengok. Apa kata dia? Kemudian Allah lakukan, lanjutkan. Adzalamaka kata kita berarti. Apakah adakah catatan dalam buku ini yang menzalimi kamu? Qala la ya Rabb. Enggak ada ya Rabb. Masya Allah. Tidak ada satupun yang silap. Semuanya akurat. Sebagaimana yang pernah kita lakukan. Dalam soal kahfi dikatakan. Wara'al mujurimu nan na'rafa. Dan disebutkan dalam soal kahfi. Mali hadal kitab. Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadir. Buku apa ini? Kata orang-orang mujrim, orang durhaka, tidak meninggalkan semua yang besar yang kecil kecuali tercatat. Wa wajadu ma amilu hadir, mereka dapatkan semua yang mereka lakukan tercatat, tercantum dalam buku catatan amalan tersebut. Itulah yang khabibin. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi Tidak ada sedikit pun yang terzolimi. Kemudian qala afalaka afalaka udrun au hasanatun, kata Allah, apakah kamu punya kebaikan? Jadi kebaikan dalam 99 catatan itu banyak amalan buruk. Lemeslah laki-laki ini, kata neraka lain. Lemes dia. Kamu punya kebaikan enggak? Kata Allah. Kemudian qala fa buhita ar-rajul, terdiamlah laki-laki ini. Fa yaqulu la ya rab, dia katakan enggak ya Allah. Tidak ada ya Allah. Begitu. Jadi dia sudah mengakui keburukannya. Dalam hadis yang lain disebutkan ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitokoh seperti kartu. Ya, tapi jangan pikirkan kartu seperti kartu KTP begitu kan. Yang jelas kartu bagaimana kaifin Allahu alam. Yang di sana ada tulisan la ilaha illallah. Kemudian kata laki-laki ini, ya Allah, apalah artinya satu kartu dengan 99 catatan buruk ini? Apa artinya? Di dalam catatan itu, dalam kartu itu ada tulisan la ilaha illallah. Kemudian diletakkanlah buku catatan 99 catatan amal itu di satu timbangan dan kartu tadi di timbangan yang lain. Ternyata lebih berat timbangan kartu kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwatiddin, orang yang memiliki tauhid. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Apabila seorang berbuat syirik mati dan tidak sempat bertobat, itu pasti neraka. Tapi masih mengampuni dosa yang lain. Bagi siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa yang dia kehendaki. Misalnya dia pernah apa mencuri misalnya. Ya. Dia pernah apa ya misalnya, melakukan kemaksiatan lah. Belum sempat taubat, meninggal dia. Dosa seperti ini masih ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita buat kesimpulan, amalah kalau begini kita maksiat aja yang penting enggak musyrik. Yang penting enggak buat syirik, Allah akan ampuni. Masalahnya iya diampuni, kalau enggak apa enggak penyok juga. Dan itu permasalahannya. Ini alhamdulillah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ikhwatiddin. Pembahasan kita terkait dengan masalah catatan amalan akan menjadi saksi. Itulah ikhwatiddin, beberapa saksi yang akan memberatkan setiap bani Adam dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ikhwatiddin, sebenarnya satu saja dari saksi ini sudah cukup untuk memberatkan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar kita itu benar-benar yang kita sesali adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Benar-benar ketika Allah menetapkan masuk neraka, maka memang karena dia sendiri, tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Ini saksi-saksinya. Demikian ikhwatiddin. Jadi itulah fungsi daripada saksi, gunanya untuk anak Adam itu sendiri. Demikian. Nanti kalau Allah masukkan dia ke dalam neraka, masukkan ke surga, yang neraka kan, apa salahku? Apa dosaku? Sehingga engkau masukkan aku ke dalam nerakamu. Akan begitu, ikhwatiddin. Ya, kalau Allah kan tahu, dia mungkin lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan pernah lupa. Wa ma rabbuka nasiya. Tidaklah Tuhanmu itu akan lupa. Oleh karena itu, ikhwatiddin, perlunya saksi-saksi. Ya, perlu saksi-saksi. Ada berapa saksi tadi? Pakai kacamata? Ada berapa saksi? 2, 3, 4, 5. Ya apa saja maksudnya? Ada Allah, Rasul, malaikat, ada empat jabatan, ada bumi dan ada catatan amal. Iya, itu yang kafirin azzaallahu iyyakum. Kemudian siapa yang duduk sebagai di kursi terdakwa? Tentu manusia yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika dihisab? Yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwatiddin Yang pertama, seluruh nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Surat apa? Watin. Salah. At-Takatsur. Iya. Iya. Bukan zalzalah. Bukan watin. Antum kok dari watin tuh gimana ceritanya? Ya, itu surat At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya, latus'alunna. Kalau di sini litakid, kamu pasti akan ditanya. Nunnya nun taukid juga, latus'alunna, nun taukid sakinah pakai tasydid. Kalian pasti akan ditanya tentang semua nikmat yang diberikan kepada kalian. Apa aja nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya latus alunna, itu pasti akan ada yang membaca imam, saya dengar summa latus alunna, itu sudah artinya tidak akan. Bayangkan nih Khofidim, dipanjangkan sedikit ulahnya, yang satu summa latus alunna, kamu pasti akan ditanya. Ada yang baca summa latus alun, kamu pasti tidak akan ditanya. Makanya hati-hati ketika kita baca Quran ya, salah mat, salah artinya. Tapi hafidin izallahu iyyakum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Pada hari kiamat nanti, kaki anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya hingga dia ditanya akan empat hal. Yang pertama, an umri fi ma asna, tentang umurnya dia habiskan kemana. Nah, kamu dikasih umur berapa? 60 tahun ya Allah. Ngapain aja inti 60 tahun? 10 tahun hura-hura. 10 tahun lagi jalan-jalan. 10 tahun lagi ya apalah deh. Namanya juga anak muda ya Allah. Bisa begitu. Ya Rabbisim, perhatikan. Makanya kita coba kali-kali itu berhisab, bermuhasabah. Saya usia saya sekian. Berapa banyak yang saya gunakan untuk taat kepada Allah? Berapa banyak? Lebih banyak gak taatnya atau lebih banyak taatnya? Itu usia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia itu adalah umur kita. Makanya setiap kita bangun tidur itu anugerah. Kita bangun tidur yang kita katakan apa? Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada Dia kami kembali. Mengapa alhamdulillah ya Khofidin ketika Allah menghidupkan kita? Selamat setelah tidur. Membangunkan kita setelah tidur. Hah? Gimana? Ya, emang kenapa? Masih memberi kita kesempatan berbuat baik, Khofidin. Ketika kita terbangun, alhamdulillah, berarti masih hidup. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan. Bagi siapa yang selalu melakukan maksiat, Allah beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagi siapa yang sudah menjadi seorang yang soleh, Allah beri kesempatan untuk memperbanyak amalannya. Makanya alhamdulillah. Coba dah mati. Begitu tidur, gak hidup-hidup lagi. Berarti selesai. Apa yang telah dia lakukan akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi taubat di situ. Ya, karena dia sudah meninggal. Makanya alhamdulillah. Demikian ya Khofidin. Ya. Jadi usia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum yang sudah usia 30, 25, ingat-ingat, ngapain aja tuh 25? Ingat-ingat, 30 tahun tuh ngapain aja? Hanya keliling-keliling dunia, ya. Dari Indonesia, Malaysia, Kanada, Jepang, apalagi ke Amerika, Eropa, gitu-gitu aja. Ceritanya? Atau ada yang lain? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An umri fi ma afna, akan ditanya tentang usianya kemana dia habiskan. Usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nih khotibin. Wa an ilmihi ma amila bih. Tentang ilmu yang seberapa banyak yang telah dia lakukan, yang dia laksanakan. Ilmu banyak, ngaji rajin. Baik, sekarang masalahnya seberapa banyak ilmu yang telah dia lakukan, yang telah diamalkan. Ikhafidin, tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi ilmu. Dikatakan ilmu ini, Ikhafidin, kita mengetahui sesuatu yang benar, yang cocok dengan kebenarannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, idraku syai' ma huwa alaihi. Idrakan jaziman. Kita mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Idrakan jaziman dan dengan keyakinan. Orang Jepang ini belakang coba di apa dulu? Idrakan jaziman. Artinya bagaimana ya Khofiddin? Ketika kita mengetahui, ya, ketika kita mengetahui sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Kan terkadang kita mengetahui sesuatu tapi tak sesuai dengan kebenaran. Misalnya ini. Kita mengetahui tadi di sana ada terjadi pelanggaran. Udah. Dan memang betul terjadi pelanggaran. Kamu kok tahu? Saya melihat sendiri. Itu dikatakan ilmu. Kita mengetahui, ya. Kita mengetahui sesuai dengan yang kejadiannya dan kita yakin. Sekedar ilmu. Ada orang yang mengetahui tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Berapa orang yang meninggal? Sepertinya ada paling 2 atau 3 orang. Padahal yang meninggal 10 misalnya. Berarti dia mengetahui tapi tidak sesuai dengan yang benar. Ada orang yang enggak tahu itu Habibin. Ada yang tahu tapi masih bisa diperbaiki. Enggak, kamu salah, bukan 2. 10. Ada orang yang ngotot. Enggak 2, Bang. 10. Enggak 2. 10, 2. Saya melihat sendiri 10. Ah, terserah kau. Kau salah, salah lihat itu. Ini namanya jahil murakab. Ya. Ya. Dia jahil, sok tahu, yakin dengan pengetahuannya. Padahal pengetahuannya salah. Ini jahil murakab. Susah dikasih tahu. Ini susah dikasih tahu ini. Seorang nih Habibin, sekali lagi peringatan buat pada yang di belakang, coba diselesaikan penelitian. Afan, dah suruh ke atas. Mengganggu yang lain juga, kasihan. Tapi Habibin, Rasulullah iyyakum, ya akan ditanya tentang ilmunya, seberapa banyak yang telah diamalkan. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan akan ditanya tentang harta. Dari mana dia dapati, kemana dia habiskan. Jadi harta itu 2. Karena bisa saja orang mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi apa namanya menginfakkannya untuk beli trompet misalnya. Saja kan? Ya. Atau dia dapat dari korupsi. Dia buat untuk bangun masjid. Saja kan? Dia harus 2. Dapatnya halal, dikeluarkan dengan cara yang halal. Baru dia yang bersih. Kalau satu aja, Ikhwatiddin, satu saja, ya, itu berarti tidak benar. Apalagi kalau 2-2. Ini yang disebut orang-orang kalau para pejabat-pejabat, uang setan dimakan jin. Ya. Itu tentang harta. Hati-hati. Terutama bagi para suami. Nah, ini dia. Terutama bagi para suami. Bawalah ke rumah itu nafkah yang halal. Yang kita yakin halalnya. Jangan kita sebagai pengkhianat-pengkhianat anak dan istri yang membawa harta yang haram. Bawa ke rumah 30 juta yang penting halal. Itu yang terpenting. Ya, bukan sedikitnya, udah haram sedikit lagi. Yang penting itu banyak dan halal. Kalau gak bisa banyak, sedikit dan halal. Begitu ya, Habibin. Jadi kita harus komitmen seperti itu. Para istri juga begitu. Makanya para salafus saleh terdahulu mengatakan para istri-istri ketika mereka keluar mengantar para suaminya, bang, kami masih tahan dengan yang namanya lapar, tapi kami tidak akan pernah tahan dengan yang namanya api neraka. Kenapa? Artinya carilah yang halal. Para suami yang bawa harta haram sama artinya sedang mengkhianati anak istrinya. Kemudian apalagi khabidin azallahu iyakum wa an jismihi fi ma ablah, dan akan ditanya tentang jasadnya, kemana dia gunakan jasadnya ini? Ya karena akan ditanya nanti khabidin. Kemudian apalagi khabidin panca indera, ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ibadah kita akan ditanya, dan ibadah yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Ya, salat. Kalau bagus salatnya, idza salahat salaha. Idza salahat aflaha, kata Rasulullah. Kalau dia bagus salatnya, maka sukseslah dia. Wa idza fasadat khasirat. Kalau rusak salatnya, rugilah dia. Kalau masalah muamalah, yang pertama sekali dihisab oleh Allah darah. Kalau masalah ibadah, yang pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Demikian yang penting. Kemudian apalagi khabidin, karena waktu kita sudah semakin sempit, ya, yaitu masalah amanah yang diberikan kepada kita. Kita kan masing-masing punya amanah. Seorang yang lajang yang belum punya istri datang kemari untuk belajar, itu amanah dari orang tuanya. Jangan di sini sih pacaran aja dengan orang Jepang. Ya, khabidin. Itu amanah, nggak boleh. Ya, akhirnya nggak sholat, nggak ngaji, jadi apa dia? Dia harus megang amanah ini. Kalau dia sudah berumah tangga, anak dan istri akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya seorang suami, ketika dia berakad nikah, disebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kalian para laki-laki telah mengambil perjanjian yang kokoh dari mereka. Apa yang dimaksud dengan perjanjian yang kokoh ini, Khabidin? Itu untuk episode berikutnya. Besok. Makanya jangan lewatkan. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Semua kalian itu pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini juga akan kita bahas nanti pada masalah rumah tangga. Yang lajang juga boleh ikut, walaupun pengajian rumah tangga. Kan akan berumah tangga juga. Soalnya kalau nggak ada inginan rumah tangga, bagi siapa yang ada nggak ada keinginan rumah tangga, ada sekarang keluar dari sini. Kalau Rasulullah mengatakan man, apa namanya, menrogi bahan sunnah di falaisa minni, bahan siapa yang gak suka dengan sunnahku, maka dia termasuk kelompok rumah tangga adalah termasuk sunnah Rasulullah SAW yang paling digemari. Baik, ikhafidin azallahu wa terakhir ya. Ya, ini masalah bagaimana Allah menghisab. Ikhafidin, hisab itu ada dua, hisaban asiro, hisaban yasiro. Hisaban ya asiro, hisab yang sulit, ikhafidin. Hisaban yasiro, hisab yang sulit. Hisab yang mudah adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab seseorang. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqulu yudnal mu'min yaumil qiyamati min rabbih. Seorang mukmin akan disuruh dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yadau kanafahu alaih. Kemudian dibuat tutup. Dibuat satarlah, apa namanya, penutup. Jadi, apa namanya, hisabnya itu tidak langsung didengar oleh orang lain. Hanya berdua antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan hisabnya. Interviewnya dirahasiakan. Kemudian, payukarriruhu bidhunubihi. Kemudian Allah mengingatkan tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, manusia mana ada di antara kita enggak pernah berdosa? Ya. Fa yaqulu ata'rifu dhanban kadza? Kamu mengakui tentang dosa ini? Ata'rifu dhanban kadza? Kamu mengakui tentang dosa ini? Fa yaqulu rabbi a'rif. Dia berkata, ya Allah, memang aku tahu, aku melakukannya. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Kata Allah, ketahuilah aku sudah rahasiakan dosamu itu semasa di dunia. Artinya enggak ada yang tahu tentang dosamu itu tersebut. Wa ana aghfiruha laka al-yawm, dan hari ini aku ampuni dosa kamu tersebut. Itu hisabnya. Lantas fayu'ta sahifata hasanatihi, maka diberikanlah hanya catatan amalan yang baik saja. Yang buruknya hapus semua. Itulah dikatakan hisab yang mudah. Rasulullah memberi kita tips untuk mendapatkan hisab seperti ini. Yaitu, beliau menyatakan, man satara al-musliman, satara Allah lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang mukmin, maka Allah akan rahasiakan juga aib dia di dunia dan akhirat. Allah rahasiakan aib dia di dunia, tidak ada orang yang tahu tentang dosa dia. Karena siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kata Sa'id bin Musayyib, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini, ujar Rasulullah maksudnya, baik dia seorang alim, seorang yang terhormat, pasti illa kana lahu aibun, kecuali dia punya aib. Pasti. Kira-kira saya punya aib enggak? Punya. Ya, antum jangan ragu-ragu, punya. Ya. Tahu enggak antum? Nah, itu masalahnya. Itu dia. Semua kita itu punya aib. Ya, semua kita punya rahasia aib. Enggak ada seorang pun di antara kita yang enggak punya aib, karena Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu ada kesalahannya, ada dosanya. Namun yang sebaik-baik orang berbuat dosa adalah yang bertobat. Semua kita yang khafidin. Ya. Semua kita ada aibnya. Oleh karena itu ikhfiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita mau menyampaikan, membongkar aib seseorang, ingat-ingat kita juga punya aib. Ingat-ingat kita punya aib. Jangan sampai kutu, apa namanya, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata gak nampak. Perasaannya dia macam malaikat aja. Ya? Padahal telah banyak perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi khafidin, untuk merahasiakan aib seseorang ini kan itu suatu tugas. Memang kita tidak dibenarkan mencari-cari aib. Permasalahannya, gak boleh aja cari aib. Karena ikhfiddin, kita kan punya aib semua. Kalau dicari-cari, bisa gak ketemu? Bisa ketemu karena kita tahu ini ada. Masalahnya ada dulu. Tinggal gimana cara menemukannya. Beda halnya kalau dia gak ada. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Begitu. Ini masalahnya pasti ada. Tinggal bagaimana saja kita kita intai dia, pasti dapat. Pasti dapat. Makanya kalau cari-cari aib orang, pasti dapat. Ya, pasti dapat. Tapi, tidak dibolehkan. Wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari aib orang. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan. Jangan kalian bergunjing sebagian yang lain. Tapi, kadang-kadang kan kita nggak mencari-cari ketahuan sendiri. Kita jalan, nampak kawan keluar dari diskotik sama gandengan dengan orang Jepang. Kita nggak pernah lihat kan aib namanya, ya? Ya? Ketika kita mengetahui aib, kecenderungan kita itu kan menciptakan pada orang lain. Aku nampak si Fulan, begitu kan? Makanya kalau kita sudah tahu aib seseorang, kecenderungan kita itu menceritakan aib ini kepada orang lain. Makanya dalam ayat wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan, janganlah kamu mencari aib dan jangan menggunjing sebagian yang lain, sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, karena gunjing itu akan muncul setelah tahu aib. Apa maksudnya kan? Bergunjing itu selalu akan ada apabila kita sudah tahu aib orang. Kalau dia enggak tahu aib, apa yang harus digunjingkan? Ih. Orang itu soleh kali. Aib namanya. Apa gunjing namanya? Orang itu soleh sekali, rajin kali baca Qur'annya. Ini bergunjing gak? Ya. Enggak bergunjing. Kalau gak itu gunjing, ya khabiddin. Tapi, ketika kita mengetahui aib seorang, maka rahasia. Lantas ikhafiddin al-jaza ma'al jinsil ta'amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan. Artinya kalau kita merahasiakan aib seseorang, Allah akan rahasiakan aib kita. Di dunia dan akhirat. Di dunia, Allah rahasiakan. Allah gak tahu tentang aib kita tersebut. Syaratnya, apabila kita mengetahui aib seseorang, rahasiakan. Maka aib kita pasti akan dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya, jangan kita juga menceritakan ke orang lain. Kadang-kadang kan ada yang baru ngaji. Oh, kalau saya dulu satu hari, khamer itu 3 drum. Bah, jangan. Saya dulu mantan preman. Gak percaya, ini ada ikan lele nih tatunya. Gak perlu disebutkan itu aib. Gak perlu. Ya, gak perlu disebutkan. Itu dia dirahasiakan, sudah tutup. Tutup fasenya, sudah selesai. Jadi, apa yang telah kita lakukan, jangan dibongkar lagi. Allah sembunyikan. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu ummatin mu'afa. Sungguhnya semua umatku itu akan mendapat kemaafan. Illa mujahirun. Kecuali orang mujahir. Mujahir itu apa? Dia melakukan satu dosa. Diam-diam, dia sendiri menceritakan kepada orang lain. Tidak dibolehkan. Jadi aib yang kita lakukan, dirahasiakan saja. Tidak usah digembar-gemborkan ke orang lain. Tidak usah. Itu satu aib. Baik. Kita rahasiakan aib seseorang. Maka Allah akan rahasiakan aib kita di dunia dan di akhirat nanti juga. Cara Allah merahasiakan aib kita di akhirat, ini kita akan mendapatkan hisab yang mudah, kan? Ya. Kemudian ada hisab yang sulit. Kita genapkan lagi jam 4 deh. Tadi kan jam 4 kurang 15 ya. Nanti jam 4. Hisab yang sulit ikhafiddin, ini kalau sudah diinterogasi secara detail. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ahadun yunaqisul hisab yaumil qiyamah illa udbid." Tidak ada seorang pun yang diinterogasi di hari kiamat kecuali dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Mungkin dikarenakan dia enggak merahasiakan aib kawannya, mungkin dia banyak bergunjing. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun secara detail bertanya kepada dia. Tidak diberikan hisab yang mudah, tapi malah diberikan hisab yang sulit. Satu kisah ikhwatiddin, ada seorang laki-laki yang menyembah Allah selama, ini disebutkan oleh dalam kitab, syah kitab Lum'atul I'tiqad, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Saleh Al-Mahmud. Dia katakan bahwasanya seorang laki-laki dia beribadah kepada Allah selama 70 tahun siang dan malam hari. Bayangkan ibadahnya 70 tahun siang dan malam hari. Kemudian waqadima baina lillahi ta'ala bihisab. Kemudian dia pun didatangkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah lahu, Allah bertanya kepadanya, adkhulukal jannah birahmati am bi'amalik? Kulan, aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tapi maunya engkau, aku masukkan engkau ke dalam surgaku karena rahmatku atau dikarenakan amalanmu. 70 tahun ibadah yang kepikir. Ya, bayangkan, 70 tahun ibadah siang dan malam hari. Lantas kata laki-laki ini, karena merasa pede, 70 tahun ibadahnya siang dan malam hari. Kemudian dia berkata, bi'amali, ya Allah, jangan masukkan aku dalam surga karena rahmatmu. Tapi coba, aku ingin masuk dalam surgamu karena amalanku. Karena amalanku. Karena dia kan sudah beribadah 70 tahun. Faqala Allah lil malaika hasibuhu. Berkata Allah kepada malaikat, coba kamu hisab dia. Hisab orang ini. Fahasibuhu. Fahasabuhu ibadat 70 sana fawajaduha la tusawi ni'matal basar. Maka mereka hitunglah, mereka hisab ibadahnya yang 70 tahun ternyata tidak cukup untuk menimpali nikmat Allah yang diberikan padanya, yaitu hanya berupa mata penglihatan. Ternyata ikhwatiddin, ibadah 70 tahun itu tidak bisa apa namanya dijadikan tebusan untuk nikmat Allah hanya berupa pandangan. Bayangkan, gak cukup. Kalau kita katakan sebagai bayaran lah, ibadah, bekerja, ibadah kepada Allah 70 tahun tidak bisa dijadikan tebusan untuk menebus nikmat Allah masih berupa pandangan. Sementara nikmat Allah kan bukan pandangan saja. Pendengaran, penciuman, makan, minum, semua. Itu nikmat Allah SWT. Makanya Khabiddin, Rasulullah mengatakan bahwasanya kita itu, Allah itu masukkan seorang ke dalam surga bukan dikarenakan amalannya. Gak cukup surga itu dijadikan sebagai tebusan amalan kita. Ibaratnya seorang cleaning service yang hari-hari membersihkan toilet, gajinya 50 miliar. Kira-kira mungkin? Nah, mungkin gak? Gak mungkin. Tapi mungkin gak dia atasannya memberi dia uang 50 miliar? Mungkin. Kenapa? Kasihan. Ya kan? Maka itu ikhwatiddin, kita ingin mendapatkan surga, inginnya karena dikasihani Allah. Gimana caranya Ustaz agar Allah kasihan kepada kita dimasukkan dalam surga? Mendekatkan diri kepada Allah, ibadah, ya Allah, mohon ya Allah masukkan saya ke surga, ya Allah, kami enggak tahan kalau masuk neraka, ya Allah. Duh, kasihan kali orang ini, orang masuk surga sana. Begitu pokoknya kita. Ya. Jadi jangan sholat enggak, apa enggak, Allah kan nanti kasihan. Modalnya apa yang dikasihan oleh Allah? Apa modalnya? Orang kalau dikasihani kan modalnya malas, ya kan? Pak, mintalah Pak. Kalau kita minta jajan dulu kecil, mintalah Pak. Gak dikasih, gulung-gulung nggak ditanam. Gulung nggak sih? Mantap kali ketawanya. Kelihatannya belum begitu berarti. Demikian yang kami dengar. Supaya apa? Orang tuh, nah, begitu kan? Kalau tua kita udah nangis, begitu. Karena itulah modal kita yang kami dengar. Tapi ini nggak ada modal, Pak. Minta jajan, Pak. Kasih, oke, enggak, ya udah, nggak apa-apa. Kasih. Karena dikasih. Makanya ikhwatiddin, ibadah yang sedikit yang kita lakukan itu ikhwatiddin, ya, itu supaya Allah kasihan dengan kita. Jangan dikira itu sebagai penebus surga. Gak cukup. Terlalu besar nilai surga dibandingkan amalan yang kita lakukan. Bayangkan ikhwatiddin, 70 tahun ibadah. Gak cukup untuk menebus mata saja. Apalagi yang lain-lain. Itulah ikhwatiddin, artinya begini. Ya, kita ingin Allah kasihan dengan kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Tapi juga kita harus tahu apa sebab Allah memberi kita kasihan, memberi kita rahmat. Dengan cara terus berdoa, beribadah, pendekatan diri, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya memelas di hadapan Allah supaya kita diberi surga. Wa ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, belum lagi amalan kita itu kadang-kadang ada riya-riyanya, ada sum'ahnya. Bagaimana kita masuk surga? Perbuatan baik bercampur dengan buruk. Perbuatan buruk full, murni buruk, enggak ada bercampur dengan kebaikan. Itulah ikhwatiddin, azimullahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hisab yang mudah nanti di hari kiamat. Tapi ingat, ya, ingat tipsnya. Rahasiakan aib seorang muslim. Walaupun enggak salat Ustaz, janganlah begitu. Tetap tauhid dijalankan, jauhkan membuat syirik, ya. Salat dan seterusnya merupakan kewajiban dan satu itu jangan tinggalkan, yaitu rahasiakan aib seorang muslim jika kita mengetahuinya. Tapi kalau kita enggak tahu, jangan cari-cari tahu. Supaya kita bisa merahasiakan, Ustaz, ini kan saya enggak tahu aib orang. Tapi gimana nanti saya mau dapat supaya hisabnya baik? Sementara syaratnya kita akan merahasiakan aib seorang. Cari-cari aib dia. Begitu juga ikhwatiddin. Ini sama seperti ketika Rasulullah katakan, aku dan anak yatim, pengasuh anak yatim begini nanti di hari kiamat. Dekat. Cari-cari di kampung yang gak ada anak yatim. Nah, matikan aja tuh orang tuanya. Cari anak tuh, bunuh. Mati, anak yatim. Sini, bapak yang ngasuh. Gak begitu ikhwatiddin caranya. Jadi, harus mengambil jalur yang benar. Demikianlah ikhwatiddin, aku lukau lihat wa astaghfirullah wa lakum wa lisan muslimin innam wal ghafur. Bagaimana dengan aib seorang yang sudah menjadi rahasia umum di orang-orang, tapi orang yang mempunyai aib tersebut tak mengakui aibnya? Apakah Allah tetap akan menutupi aib tersebut? Aib meranjit menjadi rahasia umum. Artinya bukan rahasia lagi lah namanya. Sekarang permasalahannya, kok bisa aib dia itu menjadi umum? Tentu ada yang membongkarnya. Iya kan? Yang namanya rahasia itu gak bisa digabungkan dengan umum. Ya? Ingat. Yang namanya rahasia itu gak bisa digabungkan dengan umum. Makanya kalau orang mau memberikan info secara umum disebutkan pengumuman. Kalau khusus, pengkhususan namanya. Kalau khusus dia, ini pengkhususan ya, bukan pengumuman. Makanya kan ada umum dia, pengumuman untuk umum. Makanya rahasia itu gak bisa digabungkan dengan umum. Rahasia itu khusus. Baik. Sekarang bagaimana aib seorang yang sudah menjadi rahasia umum? Berarti bukan rahasia lagi. Tapi orang tersebut menjadi yang punya aib, tidak mengakui aib tersebut. Ya sudah, gimana lagi? Mau diapain lagi orang itu? Apakah Allah tak akan menutupi aib orang tersebut? Permasalahannya kan dihafidin, benar apa enggak dia punya aib? Itu dia. Ya, kalau seandainya aibnya tersebut, dosanya tersebut dia lakukan dengan cara rahasia-rahasia. Dia masuk diskotik diam-diam. Begitu kan? Bisa pakai topi, lipat topi, masuk kantong. Yang gua diplaster. Ada selasiban. Selasiban yang diplaster kan udah mirip warna kulit. Enggak nampak. Kiri kanan. Kok begitu? Ini kan rahasia namanya. Begitu dia keluar, kebetulan kita lewat. Assalamualaikum. Berarti kan kita harus rahasiakan. Ya. Kita gak boleh bongkar aib dia. Gak bisa jadikan umum. Gak bisa dirubah aib yang tadi khusus menjadi umum. Gak bisa. Kalau kita umumkan, sama artinya kita sedang membongkar aib dia, dan itu berarti ghibah, merusak nama baik dia. Walaupun dia melakukan dosa, tapi kan dia diam-diam. Berarti dia tahu itu dosa. Buktinya dia tidak ingin orang tahu dia berbuat dosa tersebut. Kalau ada orang yang berbuat dosa terang-terangan, misalnya minum dia, diambil minum sambil jalan, teler kiri kanan begitu, boleh kita katakan, hati-hati dengan orang ini. Kenapa? Buat dosa sudah terang-terangan. Boleh kita, kita katakan, hati-hati dengan orang ini. Jangan gaul dengan orang ini, karena ini buat dosa sudah terang-terangan. Boleh. Karena bukan jadi, iya, bukan jadi rahasia lagi. Tidak rahasia lagi namanya. Semua orang tahu. Kalau ada orang berbuat fasik terang-terangan, ya, misalnya, dia pulang kampung, ada jemuran, ambil aja, tendang aja dia. Ada orang yang di situ? Berani, gitu kan? Ada sendal, dia ambil. Terang-terangan. Boleh kita katakan, hati-hati nih orang ini, kalau lewat bisa dia hilang. Hati-hati, kalau orang ini masuk kampung, hati-hati, ada yang hilang biasanya. Boleh kita katakan kepada penduduk, kenapa? Karena dia sudah buat terang-terangan. Bagaimana kalau dia nggak terang-terangan, tapi menzalimi orang? Juga boleh. Ini orang hati-hati. Kalau ngutang bisa nggak bayar? Nah, boleh. Karena sudah ada yang jadi korban. Boleh. Karena dia menzalimi orang lain. Ini kan itu. Dosa yang diadab disiksa kubur, apakah akan diperhitungkan juga di hari hisab? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, dosa itu akan diadab. Apakah nanti itu juga akan diadab? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas itu nanti akan sebagai kafaro. Kita tidak tahu sebesar apa dosa yang dilakukan. Yang jelas si kafirin, kita hindari yang namanya adab kubur. Dengan mengetahui ilmu agama, terkadang kita merasa terbebani belum mengamalkan, mengajarkannya, karena Allah akan meminta penjawabannya, sehingga ada yang beranggap salah dalam menuntut ilmu. Ini yang kita sebutkan kemarin, Memang gitu. Tapi dari sebagian orang, dia bilang, kalau kita ngaji, semakin banyak tahu. Semakin banyak tahu, semakin banyak yang kita tahu, mana yang gak boleh, mana yang boleh. Udah? Sementara kalau orang gak ngaji, dia kan gak tahu. Kalau dia melakukan sesuatu yang haram yang dia tidak ketahui, tentu dia tidak berdosa. Juga gak tahu. Iya kan? Gak tahu. Jadi kalau begitu ketimbang kita ngaji, kita tahu ini salah, kita langgar, mendingan kita gak usah ngaji. Ketika kita langgar, kita gak dosa, karena tidak tahu. Itu Ikhwafiddin. Ikhwafiddin, orang yang gak ngaji, kemudian dia gak tahu, dan dia langgar sesuatu yang dosa yang dia gak ketahui, memang dia tidak berdosa. Tapi dosanya lebih besar ketika dia tidak mau ngaji. Karena apa? Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. In talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi dia masuk pada dosa yang lain. Demikian ikhwatiddin. Dan bisa jadi dosa ini lebih besar ketimbang dosa yang dia punya ilmu tapi dia langgar. Makanya salah satu jenis kufur ada kufur i'rad. Kufur i'rad ini kufur berpaling. Gimana dia enggak peduli dengan Islamnya? Belajar enggak mau, ngaji enggak mau, sholat enggak, dia iyakan juga enggak, dia bantah juga enggak. Enggak peduli, kan ada orang seperti ini. Ini dikatakan kufrun i'rad. Ya. Ini dikatakan kufrun i'rad, kufur karena berpaling. Ini kan disebut. Ya, ini sudah jawab. Jadi, kita sebagai seorang muslim wajib untuk ilmu. Ketika kita sudah tahu ilmunya, ya kita wajib mengamalkannya. Ketika kita mengamalkannya, wajib mendakwahinya. Tidak bisa kita keluar dari poin ini. Tidak bisa. Ya. Tapi ketahuilah ikhwatiddin, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang tahu dan dia langgar, dengan orang yang gak tahu, karena malas ngaji, gak mau belajar, akhirnya dia langgar juga, kan dia dua pelanggaran ini. Dosa, pelanggaran yang seharusnya gak dibolehkan dia langgar. Yang kedua, pelanggaran dia gak menuntut ilmu. Lebih besar dosa ini. Bagaimana mensikapi rekan-rekan muslim kita yang alergi terhadap kata kafir ataupun bid'ah dengan alasan merusak persatuan umat? Ikhwatiddin, itu kan istilah syariat. Gak bisa kita pungkiri. Kufur itu ada dalam Islam. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Kata-kata bid'ah ada dalam Islam, ada dalam hadis. Apakah kita mau hapus dari Al-Quran itu kata-kata kafir? Apa kita mau hapus dalam Al-Quran kata-kata bid'ah, dalam hadis kata-kata bid'ah? Tidak bisa. Seharusnya dia yang harus membiasakan diri dengan kata-kata tersebut. Yang tidak boleh, royal kopar kafir, yang tidak dibolehkan. Royal mengatakan bid'ah, ini yang tidak dibolehkan. Tidak boleh sembarangan mengatakan orang kafir. Karena Rasulullah mengatakan, mengqala li akhihi ya kafir, faqad ba'a haruma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka salah seorang mereka pasti kafir. Kalau yang dituduh gak kafir, berarti yang menuduh. Ya. Jadi jangan alergi dengan kata-kata kafir. Jangan alergi, ini bahasa Islam. Bid'ah, jangan alergi, ini bahasa Islam. Jadi bagaimana? Yang terpenting bagi kita, tempatkan kata-kata ini pada porsi yang sebenarnya. Itu yang terpenting. Tempatkan. Yang buat alergi ini kan sebenarnya yang sembarangan mengkafirkan, sembarangan membid'ah. Ini yang tidak dibolehkan. Bukan katanya yang salah. Ya. Bukan katanya yang salah. Nanti lama-lama tidak boleh alergi kami dengan sunnah. Tidak suka kami dengar sunnah. Udahlah bilang aja lah perbuatan Rasulullah begitu kan. Tidak bisa ikhwatiddin. Ya. Ini adalah bahasa Islam. Ya. Ini bahasa Islam. Bagaimana mungkin bahasa Islam kita hapus dari Islam, sementara bahasa-bahasa Barat, ya, bahasa-bahasa Barat itu masih lebih kita senangi daripada bahasa Islam, nggak dibolehkan. Itu istilah Islam yang nggak boleh kita hapus dari syariat Islam. Hanya yang terpenting, tempatkan kalimat ini pada porsi yang sebenarnya. Itu yang terpenting. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tapi sudah tidak tahu keberadaan orang tersebut maupun turunannya, termasuk utang piutang atau mengambil hak orang. Ya, ini juga banyak kejadian nih, Kapitin. Di mana dulu ya, masa jahil kan, waktu sekolah ya, beli satu ngambil dua. Itu kenapa lah kira-kira? Makanya responnya langsung kontak. Iya, masuk kantin sekolah kan beli satu ambil dua. Jadi bagaimana ya Khofuddin? Kalau memang kita udah usaha, nggak ketemu orangnya, apa yang kita zalimi nggak ketemu orangnya, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dia diampuni dosanya. Kalau dia berupa harta, nggak ketemu orangnya, kita cari-cari. Kalaupun dia hidup, nggak tahu di mana rimbanya. Kalaupun dia meninggal, nggak tahu di mana pusaranya. Jadi bagaimana? Harta yang pernah kita ambil, kita infakkan, kita niatkan untuk orang yang pernah kita utangi. Gitu. Bakwan-bakwan yang pernah antum ambil dulu. Karena biasanya itu di sasaran bakwan biasanya. Itu caranya. Berdasarkan cerita dalam hadis tentang seorang yang telah membunuh 99, dia meninggal di tengah perjalanan menuju taubat dan mendapatkan keampunan dari Allah. Belum bersyahadat dan beramal, apakah orang non muslim yang dia percaya kepada Subhan kita Allah tapi dia tidak mau bersyahadat, tidak melaksanakan hukuman Islam, apakah Allah orang tersebut bisa mendapatkan ampunan Allah? Ya, perhatikan sedikit kisah seorang Bani Israel ketika dia membunuh 98 orang. Dia tanyakan, dia bertemu dengan seorang ahli ibadah tapi enggak alim orangnya. Dia tanya, "Syekh, saya telah membunuh 98 orang." 98 orang? Iya. Bisa enggak saya tobat? Bagaimana kamu tobat? 98 orang kamu bunuh. Ada tobat enggak? Enggak ada tobat. Oh, ya udahlah. Sekalian ser. Enggak ada tobat, ente bilang marah dia. Marah. Akhirnya menjadi 99 orang. Akhirnya dapat jalan lagi cari, masa sih gak ada tobat? Dia dalam hati lain juga, masa sih gak ada tobat? Bertemulah dia dengan seorang yang alim. Ya. Kan menunjukkan kesungguhannya ini. Menunjukkan kesungguhannya, dari awalnya sungguh mau tobat, tapi ini orang satu ini. Gak ada pula dia bilang. Iya, gak rasa bedanya, gak ada pula. Enggak ada katanya. Akhirnya dibunuhnya. Lengkaplah 99. Tinggal satu lagi 100. Tanya. Bertemu dengan orang alim. Allah beri petunjuk. Ketemu orang alim. Saya sudah membunuh 99 orang. Tadi kan 98. Gimana, ada gak taubat? Ada. Kenapa gak ada? Ada. Kenapa gak ada taubat? Ada. Tapi satu syaratnya. Kamu tinggalkan kampung burukmu. Kamu pergi ke kampung sana, kampung orang soleh dan menyembah Allah di sana bersama mereka. Itu syaratnya ya Kapitin. Sebab kalau dia ada tobat, balik ke kampung pembunuhannya, nanti terikut lagi. Apa namanya, satu kampung mungkin juga membunuh semua. Nanti penyakitnya balik lagi. Ya. Karena pengaruh teman itu sangat kuat. Kamu pergi ke mereka dan menyembah Allah sama mereka. Pergilah dia. Kepergiannya ini kan sudah menunjukkan niat yang kuat. Ya. Niatnya kuat mau tobat, Kapitin. Kalau dia nggak kuat nggak akan pergi. Udah nanti aja lah, kemana tumpangan. Pergi dia, di tengah jalan meninggal. Datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab, bertengkar. Dua malaikat ini, ini pendudukku, kata malaikat adab. Oh, dia belum sampai ke kampungnya. Kata malaikat rahmat, enggak, ini pendudukku. Dia kan sudah pergi berjalan, kesungguhan itu nampak. Dia sudah berjalan. Ini tandanya dia benar-benar mau tobat. Bertengkar, hingga akhirnya datang seorang yang soleh. Menyelesaikan masalahnya. Ya. Gini aja, ukur mana yang paling dekat. Kalau dari tempat dia meninggal, kampung orang yang buruk itu lebih dekat, berarti sanalah dia. Akan diazab dia. Kalau dari tempat dia meninggal ke tempat kampung yang baik, lebih dekat, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lantas, ikhafidin, Allah wahyukan kepada bumi supaya mendekat ke kampung yang soleh. Diukur, rupanya bedanya hanya sejengkal. Akhirnya dia pun dimasukkan pada orang-orang yang soleh. Masalahnya Khabiddin, dia itu sudah sungguh-sungguh. Ya? Dan di sini gak ada cerita dia itu kafir. Ingat, gak ada cerita dia itu kafir. Dia itu membunuh. Orang membunuh itu pasti kafir. Belum tentu, karena membunuh itu bukan kafir. Ya? Pembunuhan itu dosa besar, yang sangat besar, tapi bukan kafir. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam orang-orang yang soleh. Karena kesungguhannya tadi. Khabiddin, rahimahullah wa yakum. Ada pun seorang yang kafir. Seorang yang jelas kafir. Dia teliti. Yakinlah dia bahwa Islam inilah yang benar. Yakinlah bahwasanya Rasulullah itu benar. Yakin sekali. Tinggal dia cari-cari waktu kapan dia bersyahadat. Nantilah tunggu Ramadan. Ya kan? Belum Ramadan meninggal. Muslim apa enggak dia? Hah? Enggak, dia kafir. Karena apa? Belum syahadat. Apa bedanya dia dengan Abu Thalib? Abu Thalib itu ikhafidin mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib meninggal. Karena Rasulullah setelah orang tuanya meninggal kan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Meninggal kakeknya Abdul Muthalib, diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Tahu sekali dengan Rasulullah ini Muhammad sejak kecil tahu sekali dia. Tidak pernah minum khamar, tidak pernah berbohong, akhlaknya bagus, sampai ketika dia remaja, diberi julukan, Al-Amin, seorang yang terpercaya. Tahu sekali, tidak pernah bohong. Jadi seorang kalau Allah mengangkat menjadi Rasul, dari awal itu sudah ada, nampak tanda-tanda kerasulannya. Ini orang tidak pernah bohong. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan, dia diangkat menjadi Rasul, Abu Thalib tidak pernah mengingkar. Bahkan dia dukung. Karena dia tahu, ini orang tidak pernah bohong. Dari kecil. Paling tahu sekali dia dengan Rasulullah SAW. Sampai ketika orang-orang Quraisy mengancam-ngancam Rasulullah, dibela oleh Abu Thalib, paman beliau sendiri. Tapi bagaimana akhir hayat Abu Thalib? Tidak beriman. Ketika dia sakit, Rasulullah masih terus berupaya untuk menyuruh dia Islam. Ya ammi, kul la ilaha illallah. Kalimatan, hajulaka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat. Ucapkan kalimat la ilaha illallah yang akan aku jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah membelamu nanti di hari akhirat. Ucapkan itu aja. Karena masalah keyakinan dia sudah yakin. Dia tahu sekali. Kalau dia enggak tahu masa dia bela-bela Rasulullah. Jadi bagaimana ya Kapitin? Abu Thalib lihat di situ ada Umayyah bin Khalaf juga. Atarghabuna amilati Abdul Muthalib? Kamu enggak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya sebelum dia meninggal, ana ala millati Abdul Muthalib, aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib meninggal. Makanya sedih Rasulullah. Paman yang membela dia, mengasuh beliau ternyata mati dalam kekafiran. Itu yang penting. Apa bedanya dengan orang yang tadi? Tahu dia yakin dia, tapi hanya satu, belum mengucapkan syahadat, kafir. Sepakat para ulama, orang ini kafir. Walaupun dia sudah yakin, dia sudah tahu, dan seterusnya tinggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum dia ucapkan. Maka para ulama sepakat, dia orang ini adalah masih kafir. Makanya rukun Islam itu yang pertama, syahadat. Syahadat itu gak bisa dalam hati. Gak bisa. Ya? Gak bisa dalam hati, harus diucapkan. Ini yang penting. (Tuh) Kita pernah menzalimi orang di masa lalu, sedangkan kita tidak dapat bertemu lagi dengan orang yang pernah kita zalimi. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Bagaimana pengertian yang benar tentang menjadi muslim yang moderat? Moderat apa murodat apa mudarat? Muslim mudarat. Kalau muslim mudarat jangan. Mudarat itu jangan. Mudarat itu artinya memudaratkan orang lain. Bermudarat. Sekarang masalahnya arti mudarat itu gimana? Kalau yang antum maksud arti muslim mudarat itu artinya ya bisa toleransi dengan agama yang lain, sama-sama merayakan Natal, nanti ketika Idul Fitri dia pun ikut, sama-sama merayakan hari tahun baru, sama-sama mengucapkan haleluya dan seterusnya. Kalau ini dikatakan mudarat, tidak ya. Jadi mau apapun namanya, mau mudaratkah, mudaratkah, tak apalah namanya, selama tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi kalau yang dimaksudkan mudarat ini artinya menarik ulur Islam, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, maka gak boleh. Itu dia. Nah, sekarang saya tanya kalian antum, yang dikatakan mudaratnya apa? Modern. Modern. Gak apa-apa antum ngaji pakai fire. Antum ngaji pakai helikopter, silakan modern. Ngaji pakai apa? Laptop segala macam. Mudah semua, internet semua, ya kan? Antum tinggal di rumah saja, tinggal nengokin. Silakan, gak ada masalah. Kalau hanya itu dikatakan modern. Ya, kan modern. Misalnya, antum ngantuk, saya pencet tombol datang tangan dari atas. Bangun. Modern, silakan. Apalagi antum lagi ngantuk, tiba-tiba datang kopi, makan kopi, minum kopi. Bapak, minum kopi, ngantuk ya, ngantuk ya. Misalnya. Jadi apa yang masuk modern? Kalau modern itu artinya pakaiannya menjadi sempit-sempit, kemudian sholatnya diboleh-bolehkan antara ya dan tidak, toleransi agama sebagaimana dilarang, ya gak boleh, itu gak boleh. Jadi lihat, masalah moderat, moderat itu apa maknanya? Kalau dia sampai keluar ataupun melanggar syariat Islam, gak dimana? Bila kita tidak bersadar telah menzalimi orang lain, bagaimana taubatnya? Ya kita, apa namanya? Namanya juga kita gak tahu, Khafidin. Gak sadar, kan? Mungkin waktu itu, waktu menzalimi orang lagi pingsan dia, bagaimana? Gak tahu. Kadang-kadang kan kita ada bicara, kita gak tahu orang itu sakit hati. Karena ada juga seperti itu. Ya kita minta ampun, ya Allah, ampun dosaku, baik aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Bagaimana hukumnya harta yang diperoleh dengan investasi emas? Gimana investasi emas? Kalau dia beli emas begitu, 6 kg di rumahnya, boleh. Nanti tunggu naik emas, baru dijual. Boleh, silakan. Tapi zakatnya dikeluarkan tiap tahun. Apa? Bis. Itu lagi. Ketika di dunia kita sudah memaafkan orang yang menzalimi kita, apakah kita disuruh memasyar? Orang tersebut tetap dituntut oleh Allah. Dituntut oleh kita. Enggak, ikhafidin. Karena kita sudah maafkan. Ikhafidin. Mengapa kita diperintahkan untuk memaafkan orang? Dengan harapan, semoga kalaupun kita ada salah, kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa' ma'a jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan kita. Kita sering memaafkan orang. Yang namanya kita pasti punya dosa loh. Ya, enggak akan mungkin kita menjadi malaikat yang enggak ada dosa. Kita mungkin enggak tahu. Harapan kita ya Allah, saya banyak memaafkan orang. Ya Allah, maafkan juga kesalahan saya jika saya enggak tahu. Kalau mungkin orang enggak tahu. Ini kian-kian. Kan bisa kita, ada orang yang salah, dia minta maaf. Kan bisa dia katakan, saya gak maafkan. Kenapa pak? Sakit sekali rasanya. Di mana sakitnya? Di sini. Sakit kali rasanya, gak saya maafkan. Misalnya begitu. Ya kita mau bilang apa lagi. Bapak mau terserah lah, mau diapain, yang penting kalau maaf. Gak ada. Sudah. Terserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia nanti akan nuntut? Nuntut! Tapi kan kita sudah melakukan. Minta maaf. Allah yang akan membayarkan kebaikan tersebut kepada dia. Sama seperti orang berhutang. Kan ada orang hutang sampai meninggal, memang tidak bisa terbayar hutangnya. Bukan gak mau bayar hutang. Mau bayar hutang, tapi namanya rezeki. Meninggal dia, belum sempat bayar hutang. Ini bagaimana? Allah yang akan bayarkan hutang dia nanti di hari akhirat. Dia tetap nuntut kepada kita, ya Allah. Dia belum bayar hutang sampai dia meninggal. Kita kata, ya Allah, saya ada niat hutang. Niat bayar hutang, tapi tidak sanggup. Ya Allah, sampai saya meninggal juga belum sanggup bayarnya. Bukan tidak ada niat. Sudah, Allah yang akan membayarkan hutang tersebut. Enak kan? Makanya, ya Khabibin, niat itu yang terpenting. Antum berhutang, jangan ada niat tidak bayar. Yang penting, niat. Tapi jangan dikit-dikit hutang. Dikit-dikit hutang. Hutang itu yang penting-penting saja. Ya, sudah mau masuk maghrib. Ya kan? Ya. Ini kalau Ikhafidin, Azzaullah Iyakum. Alhamdulillah, selesai acara kita pagi hari ini dari mulai jam 10 sampai setengah 5. Alhamdulillah, Antum juga sangat sabar ya mendengarkannya. Semoga kesabaran Antum ini mendapat pahala dan rahmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Aku lukau lihada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu'alaikum muslimin inna Allah rahim. Dan penutupnya kita serahkan kepada moderator kita yang tercinta.